jika tiada pundak untuk ku sandarkan segala beban ini. Masih ada sajadah tuh ku bersujud, ku memasrahkan diri. Bukanlah kesabaran itu namanya bila masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan itu namanya jika selalu menyisakan sakit di hati. Tuhan, ku dengarkan, ku tak mau hadap penyesalan. Ku berjalan walau di keterbatasan diri. Tiada keraguan meski seluruh dunia tertawakan. Ku bertahan selama engkau yang jadi gerimis hati. Ini aku dan hatiku. Siapa aku? Hanya engkau yang tahu. Bukanlah kesabaran itu namanya dan hatiku. Siapa aku? Hanya engkaulah satu yang tahu. Tuhan, ku dengarkan, ku tak mau ada penyesalan. Ku berjalan walau di keterbatasan diri. Tiada keraguan meski seluruh dunia.